Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dimudahkan hari ini kita bermajlis. Dimudahkan hari ini kita bersama-sama berusaha untuk bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya dengan duduk di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menunaikan kewajiban talabul ilmi, menuntut ilmu. Sebagaimana hal ini telah dimaklumi oleh kita semuanya dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, menuntut ilmu Alkitab dan Sunnah adalah fariidhah, perkara yang wajib, ala kulli muslim, atas setiap muslim. Dan pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan memulai bersama membacakan risalah yang merupakan peninggalan dan warisan para ulama kita. Dan risalah yang saya maksud adalah risalah Usul As-Sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, salah satu a'immah, imam ahli sunnati wal jamaah, salah seorang ulama yang telah berjuang bersama dengan ulama yang lain untuk menyebarkan akidah as-sahihah, akidah yang benar berdasarkan Alkitab was sunnah dan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Sebuah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, ma'asyiral muslimin. Kita yang tinggal jauh zamannya dengan mereka di abad yang ke-15 ini, 1436 Hijriah. Dimudahkan bagi kita untuk menelaah peninggalan-peninggalan ulama kita yang hidup jauh sebelum kita, yang hidup mereka dekat dengan zaman para sahabat. Iya, kita bisa membaca kitab-kitab peninggalan para ulama kita, baik dalam masalah hadis atau yang lain. Kita bisa membaca kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, seperti Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya, atau juga karya Al-Imam Muslim rahimahullah, ya, seperti Sahih Muslim dan yang lainnya. Sementara kita jauh hidupnya, masanya dengan mereka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meninggal tahun 256. Wal-Imam Muslim rahimahullah meninggal tahun 261 Hijriah. Dan ulama-ulama sebelumnya, kadzalik, demikian juga. Ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang meninggal tahun 241 Hijriah. Dan ulama sebelumnya, Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak Al-Marwazi rahimahullah. Iya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin terkadang kita lupa atau tidak sadar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih menghubungkan kita dengan ulama-ulama kita. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karya-karya mereka. Karena mereka juga berusaha menjaga agama Allah. Mereka berusaha membela agama Allah. Mereka berusaha untuk membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan hadis dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijaga pula orang-orang yang membelanya. Iya. Dijaga karya-karya mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, guru Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, juga demikian karya-karya beliau sampai kepada kita. Kitab-kitab hadis beliau sampai kepada kita. Al-Um, Ar-Risalah, ya, dan risalah lain. Guru Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas Al-Asbuhi, Imam Darul Hijrah, demikian juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita dan kita bisa membacanya, seperti karya beliau Al-Muwatta lil Imam Malik rahimahullah. Iya. Yeah. Ini nikmat Allah yang besar kepada kita semuanya kaum muslimin. Jadi untuk kita mengerti apa akidah mereka, para ulama kita ini, dengan mudahnya biidznillahi azza wajal kita akan mendapatkannya. Kita bisa mengetahui apa akidah para sahabat, apa akidah para tabi'in, apa akidah para atba'ut tabi'in dan a'immah, para ulama kita. Mudah didapatkan biidznillahi azza wajal, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena agama Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, menurunkan adz-dzikra, Al-Qur'an. Ya. Dan kami pula yang akan menjaganya. Allah menjaga Al-Qur'an, demikian juga dijaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Al-Qur'an. Dan terjaganya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan sebab. Ya. Sebabnya adalah apa? Perjuangan para ulama. Mereka berjuang, ya, menjaga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajarkan Al-Quran dari generasi ke generasi hingga sampai kepada zaman kita ini. Dijaga agama Islam ini dan dijaga pula karya-karya mereka. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini perlu kita sebutkan di sini agar kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar tersebut. Ya. Coba bayangkan kalau tidak ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada karya-karya para ulama, ya, yang sampai kepada kita. Ini tentunya suatu hal yang berat. Terlebih di zaman yang seperti ini. Di zaman yang telah digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, terjadi perpecahan umat, terjadi khilaf di kalangan kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum, sehingga menjadi samarlah al-haq, ketika seorang tidak mau kembali kepada sumber-sumber yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup mendapatkan umur yang panjang, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, khilaf yang sangat banyak. Ya. Maka Rasul kemudian berpesan agar kita selamat dari khilaf tersebut. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, karena sunnah ini memang akan dijaga terus sampai hari apa? Kiamat. Ya. Sehingga hadis ini berlaku terus sampai hari kiamat. Berpegang teguh dengan sunnah Rasul, ajaran Rasul. Berpegang teguh dengan Al-Quran, karena memang dijaga sampai hari akhir. Wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Demikian juga sunnah al-khulafai ar-rasyidin. Iya, pemahaman para sahabat akan terus dijaga sampai hari kiamat. Iya. Agama Islam ini dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Akidah mereka juga akan terus dinukilkan sampai hari kiamat. Bi'idnillahi azza wa jal. Ya. Naam. Tentunya yang menukilkan adalah para apa? Ulama dari generasi ke generasi. Naam. Di tengah-tengah perpecahan umat, di tengah-tengah kesesatan-kesesatan, ada yang sesat dalam masalah mensikapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang sesat di dalam mensikapi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ada orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengedepankan akalnya, ada orang-orang yang terjatuh kepada sekian banyak penyelisihan-penyelisihan syariat. Manakala kita kembali kepada kitab-kitab para ulama kita, ya, kitab-kitab akidah, manhaj ulama-ulama kita, kita akan melihat, oh ternyata tidak seperti itu akidah para sahabat. Oh ternyata tidak seperti itu akidah para tabiin. Iya. Seperti apa yang akan kita baca ini? Kitab Usul As-Sunnah lil Imami Ahmad. Dari judulnya tampak apa isi dari kitab ini. Apa isi dari risalah ini? Usulu As-Sunnah. Pokok-pokok sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah apa? Akidah wa al-manhaj. Jadi pokok-pokok akidah, pokok-pokok manhaj, ya, ahli sunnah wal jamaah akan dibeberkan dan diterangkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Bagaimana akidah tentang sahabat Nabi? Bagaimana akidah tentang Al-Quran? Bagaimana akidah tentang sunnah? Bagaimana akidah tentang takdir? Bagaimana cara mensikapi ahli bidah? Orang-orang yang mereka tidak mau mengikuti Al-Kitab dan sunnah, menyelisihi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dijelaskan oleh beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, begitu. Akidah para sahabat. Naam. Baik. Mungkin ada yang bertanya, ini Imam Ahmad bin Hanbal madhab terkenal sebagai Imam madhab apa? Hanbali. Ya. Anda membaca buku akidahnya madhab Hanbali. Baik. Ketahuilah, yang menulis kitab-kitab semacam ini, yang menulis kitab-kitab semacam tulisan al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, bukan hanya beliau. Dalam semua madhab fikih, ya, di dalam madhab Imam Malik bin Anas ditulis juga kitab-kitab seperti ini, pokok-pokok akidah seperti yang ditulis oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah di dalam kitabnya, ya, yang menjelaskan masalah ini. Akidah Al-Qayrawani, ya, terkenal demikian. Taib. Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah ini salah satu pemuka dari ulama-ulama madhab Malikiyah. Sampai beliau mendapatkan julukan Malik As-Saghir, Imam Malik yang kecil. Ya, karena Imam Malik yang anu sudah meninggal. Ya. Taib. Ini Imam Malik berikutnya. Ketika kita melihat apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah dalam masalah akidah dan manhaj, ternyata sama yang ditulis dengan apa yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sama. Demikian juga dalam madhab Syafi'i, ya, seperti karya Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, ya. Beliau menulis kitab risalah yang sama juga dengan risalah Al-Imam Muhammad, muatan isinya dengan judul Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Ternyata isinya juga apa? Sama, akidahnya sama, sama. Nah, demikian juga dalam madhab Hanafiyah kita dapatkan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah yang terkenal dengan akidah apa? At-Tahawiyah. Nah, ternyata apa yang ditulis dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah yang kemudian disyarah oleh Ibnu Abi Al-Izz Al-Hanafi, ya, kita dapatkan semuanya sama. Sehingga semakin yakinlah seorang muslim ketika dia membaca kitab-kitab tadi, peninggalan para ulama tadi dari semua madhab fikih ini. Ya. Taib, madhab itu yang berbeda adalah dalam masalah pemahaman apa? Fikih. Ya. Dan ternyata mereka seluruh para ulama tidak ada sama sekali yang berbeda dalam masalah usul. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah apa? Usul, dalam masalah pokok, dalam masalah akidah, tidak ada khilaf di kalangan mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Al-Imamul Bukhari rahimahullah pernah mengatakan, ini sebagai contoh saja, bahwasanya para ulama itu sama usulnya, sama pokoknya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau pernah menyatakan tentang akidah beliau dan akidah para ulama yang beliau dapati tentang iman. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, saya berjumpa dengan lebih dari 1000 guru-guru saya. Ya, guru beliau lebih dari 1000. Ya, para ulama, ahlul hadis, mereka semuanya mengatakan bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amal. Qaul ucapan, baik ucapan lisan atau ucapan hati, i'tiqad, ya, atau amal badan, amal lisan dan i'tiqad. Jadi iman itu adalah i'tiqad dengan hati. Wal qaulu bil lisan wal amal limadha bil jawarih yazidu wa yanqus, bertambah dan apa? Berkurang. Ya. Bertambah dengan amalan-amalan soleh dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ini akidah beliau dan akidah seluruh ulama yang beliau dapatkan. Ya. Entah itu ulama yang beliau jumpai di Khurasan, entah yang beliau jumpai di Irak, entah yang beliau jumpai di mana, di Mesir, entah yang beliau jumpai di Hijaz, Mekah, Madinah dan seterusnya. Ternyata sama akidahnya. Sehingga jelaslah bahwasanya akidah Murji'ah, akidah orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan amalan itu bukan termasuk bagian dari iman, dan mereka mengatakan orang berbuat maksiat tidak mempengaruhi imannya, yang penting sudah beriman, walaupun bermaksiat imannya tetap sempurna. Na'udzubillah min dzalik, ini ucapan apa? Murji'ah. Ternyata ucapan itu menyelisihi para ulama kita, ya, menyelisihi para sahabat, menyelisihi para tabi'in, atba'u tabi'in. Nah, wabillahi taufik. Sehingga ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dimanapun anda berada, marilah kita bersama-sama mengkaji warisan para ulama kita ini, ya, yang telah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nikmat ini. Kita baca, kita telaah, kita pelajari, ya, untuk mengerti dan mengenal akidah ahli sunnati wal jamaah, ya, agar pernyataan kita sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah bukan hanya sekedar apa, pengakuan belaka. Kalau mengaku itu gampang, ya, mudah, ya, kullun yadda'i waslan bilaila walailala tukirru bidhak, Semua orang bisa saja mengaku saya punya hubungan dengan si Laila. Namun Laila belum tentu apa namanya mengakui hubungan tadi. Ya. Semua orang bisa mengatakan saya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Namun tidak bisa setiap orang bisa membuktikannya. Walhamdulillah jalan terang itu tampak di hadapan kita. Alkitab was sunnah ya, dan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum terpanjang di hadapan kita walhamdulillah, di antaranya dengan peninggalan para ulama ini. Ya. Yang menjelaskan menyebutkan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Coba dilihat apa yang kita yakini betul tidak seperti apa yang diyakini oleh para sahabat Nabi, para tabi'in dan seterusnya. Kalau sama walhamdulillah, mudah-mudahan memang kita telah berada berjalan di atas apa? Akidah ahlu sunnati wal jamaah. Ya. Jangan menjadi orang yang tidak peduli, yang penting saya sudah mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Tidak bisa. Harus ada upaya untuk terus tolabul ilmi, menuntut ilmu, terlebih di zaman ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, zaman di mana Rasul mengatakan ya, fitnah itu demikian banyak. Badiru bil a'mal, fitanan kaqita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu musliman wa yumsi kafiran, wa yumsi ar-rajulu musliman wa yusbihu kafiran. Segeralah kalian beramal. Termasuk amalan adalah apa? Menuntut apa? Ilmu, mengerti jalan yang hak. Sebelum datangnya kepada kalian fitnah-fitnah yang demikian banyak, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita, ya, gelap, semakin gelap, sehingga saking beratnya fitnah itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di pagi hari seorang dalam keadaan muslim, sore hari dalam keadaan kafir menjual agamanya. Di sore hari masih dalam keadaan muslim, di pagi harinya dia dalam keadaan kafir juga menjual agamanya. Ya, belajar saya dan anda seluruhnya dengan terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah perintahkan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah, ya, tambahkan untukku ilmu, ya Allah, ilmu Alkitab was sunnah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya. Ya Allah, tunjukkanlah kami perkara yang hak itu hak, dan mudahkanlah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan mudahkan kami untuk meninggalkannya. Ya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi perlu menjadi catatan tebal bagi kita semuanya bahwasanya para ulama kita tidak ada satupun yang berselisih dalam masalah apa namanya? Usul dalam masalah akidah tidak ada. Baik itu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Al-Bukhari, Ishaq ibn Rahuya, Abdullah ibn Mubarak, atau yang lain, para sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in, tidak ada yang beda dalam masalah apa? Akidah. Naam. Dan kita nasihatkan, jangan hanya mengikuti para ulama dalam hal fikihnya saja. Saya ikut Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah fikih. Saya ikut Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Saya ikut Imam Malik bin Anas dalam masalah fikih. Masalah fikihnya saya semuanya termakidah. Ya. Termasuk dalam masalah akidah. Karena justru masalah akidah ini adalah masalah yang paling penting. Ya. Dan yang paling besar. Bagaimana akidah tentang Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana akidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana akidah tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana akidah tentang takdir? Bagaimana akidah tentang apa? Hari kiamat. Ini lebih penting dan paling penting, semuanya penting. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Abu Hanifah ya rahimahullah ketika membahas masalah akidah beliau mengatakan ini juga fikih. Ini dikatakan fikih akbar. Fikih apa? Akbar. Ya, adapun ketika membahas masalah ibadah ini fikih apa? Asghar. Naam. Karena kalau seorang bagus ibadahnya, dan ini juga mustahil, akidahnya jelek kok ibadahnya bagus. Nah, ya. Seorang punya banyak ibadah, namun akidahnya tidak baik. Ya. Merusak ibadah tadi dan bisa jadi tidak diterima ibadahnya ketika rusak apa namanya? Akidahnya. Sahabat Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau didatangi oleh dua orang tabi'in, ya. Humaid ibn Abdurrahman, ya, dan Yahya. Dua orang ini. Dua orang tabi'in, ya. Taib. Dua orang tabi'in ini bercerita, ya. Kami pergi menuju kota Mekah untuk melakukan haji atau umroh. Hajain, kami datang untuk melakukan ibadah haji. Sekaligus kita juga berharap bertemu salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, karena kita akan menyampaikan sebuah masalah besar yang terjadi di Basrah, yaitu munculnya kelompok Qadariyah, orang-orang yang mengingkari apa? Takdir. Maka kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Ibnu Umar. Kita sedang berada di Masjidil Haram, tiba-tiba dari kejauhan datang Ibnu Umar masuk melalui pintu masjid. Maka kami berdua segera menyambutnya, mengapitnya, yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri. Hirsan 'alal ilm, semangat untuk mendapatkan ilmu. Ya, ada di hadapannya seorang alim, murid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang demikian itulah kita diperintahkan untuk mengambil ilmu mereka. Maka Ibnu Umar dikabari, wahai ibu, ya wahai Aba Abdurrahman, wahai Ibnu Umar, telah muncul di Basrah kaum yang meyakini bahwasanya la qadar, tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasanya kejadian-kejadian segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Allah tidak tahu, yakni tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi ini unuf, sesuatu yang baru saja muncul, Allah tidak ngerti kecuali setelah itu terjadi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi menurut mereka Allah tidak tahu kalau hari ini kita akan apa? Kumpul di sini. Jadi menurut mereka Allah tidak tahu apa yang akan terjadi kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya takdir. Allah telah menakdirkan segala sesuatu dan Allah Maha tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Ini urusan akidah. Bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kelompok ini muncul di Basrah, di antara mereka adalah Ma'bad al-Juhani. Apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan, fa idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Jika kamu berjumpa dengan mereka, maka kabarkanlah bahwasanya saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Demi zat yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, yakni demi Allah. Kalau seandainya mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maqabilahullahu hatta yu'minu bil qadar. Sungguh seandainya mereka berkorban, mereka berinfak, mereka bersedekah dengan sebesar gunung Uhud emas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah mereka, infak mereka, walaupun besar seperti itu, sampai mereka mau beriman kepada apa? Takdir. Subhanallah. Ini menunjukkan pentingnya bagi kita semuanya untuk mengerti akidah yang benar. Akidah yang dengannya akan menjadi baik amalan seorang muslim. Akidah yang dengannya akan menjadi besar nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Besar amalannya, infak emas sebesar gunung Uhud. Ya, siapa yang mau infak seperti itu? Ya, siapa di antara kita yang bisa? Yakni kita sepakat itu infak yang sangat apa? Besar dan banyak. Tapi Ibnu Umar memastikan amalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mau beriman kepada apa? Takdir. Iya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jangan hanya kita, saya mau ikut Imam Syafi'i dalam masalah ibadahnya, dalam masalah fikih. Tapi kalau masalah akidah, saya tak ikut Maturidiyah, atau saya ikut Sufiyah, saya ikut Kuburiyah. Tapi bukan seperti itu akidah. Ya. Akidah para ulama sama seluruhnya. Imam Syafi'i rahimahullah, wal Imam Ahmad, wal Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, Imam Malik semuanya sama. Tidak ada khilaf di kalangan mereka dalam masalah apa? Usul, dalam masalah akidah. Ya. Wabillahi taufik. Dan karena kaum muslimin tidak mau belajar dan jauh dari mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terombang-ambing kehidupan mereka. Ya. Ketika saat ini muncul orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah yang juga mulai merambah di negeri ini, yang mereka mencela para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dengan langsung atau tidak langsung, dengan sengaja atau dengan terang-terangan atau tidak terang-terangan. Ya. Banyak di antara kaum muslimin yang ikut terbawa, terasa atau tidak. Ya. Mulai mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, mencela sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mencela Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, bahkan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga dicela habis-habisan, dan mereka menuduh istri Rasul berbuat zina, terutama Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahi demi Allah, seandainya ibu saya, ibu Anda seluruhnya yang dituduh berzina, kita tidak terima. Kita akan marah dan kita akan mengorbankan segala kemampuan kita untuk membela habis-habisan ibu kita. Ibu kita yang jasanya tidak sebesar jasanya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dibandingkan. Ya. Ada orang yang berani mencela Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada orang yang berani mencela ibu kaum mukminin, umul mukminin, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya subhanallah, maha suci Allah. Ya. Dan para ulama sepakat, ini kan sepakat sebagaimana bisa dilihat dalam kitab kita, ya, termasuk dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Aisyah berzina, fahuwa kafir. Dia apa? Kafir. Ya. Sepakat kaum muslimin dalam semua madhab. Yani mereka sepakat dalam masalah akidah ini. Baik ulama yang bermadhab Syafi'iyah, baik ulama yang bermadhab Hambali, baik ulama yang bermadhab Maliki, semuanya sepakat orang yang mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha berzina, orang yang mencela atau mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha atau Abu Bakar, Umar, Utsman, fahuwa kafir. Orang tadi apa? Kafir. Bagaimana tidak kafir? Allah subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nur, telah membebaskan tuduhan orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan isu, menyebarkan tuduhan, menyebarkan fitnah yang membuat gonjang-ganjing keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum mukminin ketika itu. Ya. Dalam kisah Hadisul Ifk, berita dusta yang mengatakan bahwasanya Aisyah ya berzina dengan sahabat Rasul, ya, dibantah oleh Allah, disucikan oleh Allah dalam ayat yang yudla ila yaumil qiyamah, ayat yang dibaca sampai hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan tuduhan tadi, kemudian ada orang yang mengkafirkan atau menuduh Aisyah berzina, maka sungguh dia telah menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan telah menentang Al-Quran, telah kufur terhadap Al-Quran, dan dia kafir. Namun manakala kaum muslimin jauh dari ilmu agama, manakala kaum muslimin tidak terikat dirinya dan tidak terhubung dengan para ulama ahli sunnati wal jamaah, ya, hilang kecemburuan itu, ya, terbawa, terseret, terombang ambing. Namun biiznillahi azza wa jal, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang ngerti, oh ternyata sahabat ini kedudukannya tinggi, ternyata para tabi'in, para ulama memiliki kedudukan yang tinggi, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah istri Rasul di dunia, dan istri Rasul di mana? Di sorga nanti. Yeah. Maka dia akan diselamatkan dari sekian banyak fitnah. Betul kata Rasul, saking beratnya fitnah di pagi hari dalam keadaan muslim, di sore hari dalam keadaan apa? Kafir. Coba lihat fitnah Ahmad Musaddiq, nabi palsu versi Indonesia. Ya. Baik. Bahasa Arab saja tidak bisa, ngaku sebagai apa? Nabi. Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada saja dan banyak orang yang beriman kepadanya. Apanya tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana akidah kaum muslimin terombang-ambing? Ketika datang berita tentang hari kiamat, oh, tahun 2012 hari kiamat. Nah, terombang-ambing. Ya. Tapi sebelumnya berita-berita itu juga sudah ada, terombang-ambing. Ya. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Karena jauhnya kaum muslimin dari mempelajari ilmu Alkitab wassunnah. Itu masalahnya. Dan nasihat bagi seluruh kaum muslimin, hendaknya kita takut memiliki generasi keturunan yang lemah dalam ilmu agama. Jangan hanya kita curahkan kemampuan kita untuk mengumpulkan harta benda untuk ditinggalkan untuk anak-anak kita, mobil dan seterusnya, rumah, ya, pekarangan. Jangan. Jangan disibukkan untuk mencurahkan pikiran untuk itu. Curahkan pikiran agar anak-anak kita mengerti akidah yang benar, akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan itulah yang akan menjadi sangu, menjadi penyejuk mata kita sampai di alam kubur dan seterusnya. Rasul mengatakan, "Idza matal insan inqata'a 'amaluh." Jika seorang mati, maka akan terputus amalannya kecuali tiga, di antaranya aw waladin shalih yad'u lahu, atau seorang anak yang saleh. Ini anak yang berakidah yang baik, anak yang berilmu agama, anak yang mengerti hak Allah, anak yang mengerti hak Rasul, anak yang mengerti hak-hak orang tua. Dan tidak mungkin kecuali dengan ilmu agama, dengan kembali pada Alkitab wassunnah, dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat, tabi'in wa adba'u tabi'in. Nah, itu mungkin mukaddimah yang perlu kita ingatkan di sini. Taib, saya akan membacakan risalah ini dan mudah-mudahan Allah beri kita kemudian untuk membacanya, menyelesaikannya, dan juga memudahkan kita semuanya untuk memahami akidah ahli sunnati wal jamaah. Bismillah. Taib. Dan kitab ini juga saya sertakan untuk membaca, walaupun mungkin tidak seluruhnya, sebagian dari syarah yang disebutkan oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Ya. Tapi syarah-syarah beliau dan keterangan beliau juga akan kita nukilkan pada pembacaan risalah Imam Ahmad ini. Taib. Risalah ini sampai kepada kita dengan sanad. Ya. Ada sanad yang menyampaikan kepada kaum muslimin. Di antaranya sanad yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalika'i rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan, akhbarona Ali ibn Muhammad ibn Abdullah As-Sukari qala haddatsana Utsman ibn Ahmad ibn Simak qala haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibn Abi Al-Anas ibn Abi Al-Anbar قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 tahun 293. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار. Sanad ini bersambung kepada guru muridnya Imam Ahmad yang bernama Abdus. Bersambung sanad ini kepada muridnya Imam Ahmad yang bernama Abdus bin Malik Al-Attar. Qala sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala yaqul. Saya mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu yaqul, mengatakan. Ya, beliau mulai menjelaskan pokok-pokok akidah ahli sunnati wal jamaah yang diyakini oleh para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan itu pula yang diyakini oleh ulama-ulama, guru-guru beliau, al-Imam Syafi'i rahimahullah wal Imam Malik dan seterusnya. Ya. Apa kata Imam Ahmad? Usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira' wal jidal wal husumati fid din. Iya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, usulus sunnati indana, sesungguhnya termasuk pokok-pokok dasar-dasar sunnah, yakni dasar-dasar akidah, dasar-dasar keyakinan dan manhaj yang kami yakini, indana, di sisi kami. Di sisi kami. Beliau tidak mengatakan di sisiku, karena ini bukan hanya keyakinan siapa? Imam Ahmad saja. Namun inilah keyakinan para sahabat, sekali lagi, para tabi'in wa atba'u tabi'in. Ya, keyakinan ahli sunnati wal jamaah wa immatihim, keyakinan ahli sunnah wal jamaah dan imam-imam ahli sunnah wal jamaah, sesungguhnya termasuk pokok-pokok akidah, pokok-pokok keyakinan, pokok-pokok manhaj kami ahli sunnati wal jamaah adalah, mulai beliau menyebutkan, yang pertama, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum berpegang teguh dengannya. Ya, ini yang pertama. Ahlu sunnah wal jamaah, ciri-ciri mereka adalah orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan segala sesuatu yang para sahabat berpegang teguh dengannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, falladhi alaihi ashabu Rasulillah, kata Syekh Rabi', falladhi alaihi ashabu Rasulillah huwal miqyas lil muhikkin. Maka ketahuilah perkara yang para sahabat berada di atasnya, perkara yang para sahabat berpegang teguh dengannya, itulah yang menjadi pegangan orang-orang yang berada di atas jalan yang hak. Ya. Yeah. Mereka berpegang teguh dengan pokok yang satu ini. Nah, mereka berpegang teguh dengan segala sesuatu yang para sahabat berpegang teguh dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kenapa? Ya. Karena wa ma kana Rasulullah wa sahabatuhul kiram wa khulafa'uhu rasyidun illa 'alal huda war rasyad. Kenapa ahlus sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya? Kenapa? Apa alasannya? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya, para khulafa'ur rasyidin, mereka semuanya tidaklah berada kecuali di atas hidayah dan petunjuk. Iya. Jadi kita kenapa berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh? Karena yang mereka berpegang teguh dengannya adalah hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Wabillahi taufik. Apa itu? Alkitab wassunnah. Ya. Yang para sahabat berpegang teguh dengannya adalah Al-Quran dan apa? As-sunnah. Seperti apa yang telah diwasiatkan, dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maknanya kurang lebih lafadznya, taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma tamassaktum bihi kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian, ini wasiat Rasul, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah Al-Quran wa sunnati, dan sunnahku, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya. Dalam segala hal, kata Syekh Rabi', ala kitabillah wa ala sunnati Rasulillah, yakni ahlu sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dalam as-sunnah dalam segala hal. Fi aqaidihim, baik dalam akidah-akidah mereka, wa ibadatihim atau dalam ibadah-ibadah mereka, wa muamalatihim atau dalam muamalah mereka, wa sa'iri syu'unihim dan dalam segala urusan mereka, wala siyamal aqidah, terlebih masalah akidah yang banyak manusia menyimpang di zaman ini, ya. Untuk segera kembali kepada Alkitab wa sunnah dalam segala hal. Kenapa dalam segala hal? Karena Al-Quran dan sunnah telah menjelaskan segala hal. Terus mau mencari apa lagi selain Al-Quran dan apa? As-sunnah. Sementara keduanya telah menjelaskan segala sesuatu. Ya. Wabillahi taufik. Segala sesuatu telah dijelaskan dalam Al-Quran. Bikamilihi, dengan sempurna. Ya. Agama Islam ini telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kurang. Pada hari Arafah, ketika haji wada, turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum ul-islam adina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah menyempurnakan untuk kalian nikmat kalian, dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Telah sempurna agama Islam itu. Segala apa yang kita butuhkan ada. Jangankan kita sebagai seorang muslim, kita harus meyakini itu. Jangankan kita, orang kafir saja, orang musyrik saja, ahlul kitab saja mengakui kesempurnaan Islam. Walaupun mereka tidak mau mengikuti, ini jeleknya mereka. Datang orang musyrikin kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Ya. Tapi kalau dilihat biografi beliau, orang akan kaget. Beliau dikatakan umurnya lebih dari 300 tahun. Ini siapa? Salman Al-Farisi. Taib. Sebelum masuk Islam beliau punya cerita yang panjang, ya, ketika masih memeluk agama apa? Majusi. Terus perjalanan panjangnya sampai pindah kepada apa? Nasara. Sampai kemudian menjadi budak di kota Madinah, menjadi budaknya orang Yahudi. Sampai kemudian masuk Islam, dan masuk Islamnya ini luar biasa. Ya, sangat menakjubkan dan mengharukan. Ya. Taib. Di antara yang beliau Nah, jadi cerita beliau ini. Nah, ya. Nah, ala kulli hal. Nah, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu didatangi oleh apa? Oleh orang-orang musyrikin atau ahlul kitab. Ya. Datang kepada Salman Al-Farisi. Kemudian orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini mengatakan kepada Salman, ya Salman, laqad allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Wahai Salman, nabimu telah mengajarkan kamu segala sesuatu, sampai dalam masalah adab-adab buang hajat dijelaskan oleh siapa? Nabimu. Sebenarnya salah ini. Seharusnya tidak mengucapkan nabimu, tapi nabi kita. Ya kan? Cuman karena ini kafir, kufur. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya siapa? Nabinya seluruh manusia. Rahmatan lil alamin, ya. Taib. Sebagai rasul untuk kalangan jin dan manusia. Ala kulli hal, orang ini mengatakan kepada Salman Al-Farisi, laqad allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Sungguh nabimu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah apa? Khira'ah. Masalah khira'ah. Adab-adab qada'ul hajah. Kata Salman, ajal, betul. Nabi kita telah melarang kita untuk membelakangi atau menghadap apa? Kiblat ketika buang hajat. Dan juga tidak boleh bagi kita untuk beristinja dengan tangan apa? Dengan tangan kanan, ya. Atau beristinja dengan kurang dari 3 apa? Batu. Tapi bisa dilihat lafadznya, ya, kurang lebihnya demikian. Nah, bisa dilihat dalam Sunan Nabi Dawud. Nah, rahimahullahu taala, masih di awal-awal kitab apa? Sunan. Dan juga diriwayatkan oleh yang lain. Islam adalah agama yang lengkap. Al-Quran dan hadis telah mengajarkan segala sesuatu. Sampai tikus pun dibahas dalam syariat Islam. Masalah hewan pun dibahas dalam syariat Islam. Hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, ular, kalajengking, tikus, hewan-hewan fasik ini. Dan memang Rasulullah SAW memberikan tahzir, peringatan kepada fuaisik ini, hewan-hewan fasik ini yang memang membahayakan. Ya. Sebelum manusia sekarang ini ribut, ya, membicarakan tentang kefasikan tikus dan seterusnya, Islam telah berbicara sebelumnya. Ya. Tapi suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk, berada di atas tikar bersama dengan beberapa sahabat. Tiba-tiba datang seekor tikus membawa sumbu yang berapi, entah mengambil dari mana. Ya. Lari tikus ini melemparkan sumbu api itu di tikarnya Rasulullah SAW sampai terbakar sebagiannya dan dimatikan. Kabur tikus ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, memerintahkan kepada umat ini agar ketika sebelum tidur untuk mematikan semua apa namanya api-api, lentera-lentera, suruh dimatikan. Karena sesungguhnya setan itu akan membisiki atau akan menarik hewan-hewan fasik seperti ini untuk melakukan apa yang baru saja dilihat. Ya. Naam. Lilin di atas meja bisa jadi dibawa oleh tikus atau serombongan tikus, diangkat, taruh di atas apa namanya? Kasur, kobong, mati kita. Nah. Ya. Taib. Atau baju kita apa namanya? Ditarik ya. Taruh pawon, kobong, ya kan? Baju kita yang kobong, alhamdulillah bukan rumahnya, tapi baju kita. Ya. Nah. Taib. Sampai kita pernah merasakan ya. Bingung kehilangan STNK, kemana STNK itu? Nah, ya, STNK motor. Ya. Sampai disalahkan ya. Ada yang disalahkan di keluarga kita. Wes kowe mesti iki. Nang endi? Nah, di mana ini STNK? Ya, sampai saling inilah biasalah. Seperti itu. Akhirnya sudah enggak ketemu, dicari-cari di mana-mana enggak ada. Enggak ada. Sampai beberapa bulan ya, ketika bersih-bersih lemari atau apa, ternyata di bawah itu ada tumpukan kertas sudah jadi susuh. Di antaranya adalah apa? STNK. Tapi alhamdulillah masih utuh. Ya, nah ini masih dapat nikmat STNK masih utuh. Ya. Ya. Ini baru contoh kefasikan dan kefasikan-kefasikan yang lain. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Asy-syai'u bisyai'i yudkar. Kalau kita cerita sesuatu akhirnya cerita yang lain. Ya. Ada ikhwan yang jualan teh telur, ya kan. Ya. Saya enggak promosi ini, ya kan. Saya enggak jualan. Ya. Taib. Dia nyimpen telur banyak. Heran nih telur kok hilang, berkurang, enggak ada bekasnya. Kemana telur ini, ya kan. Perasaan juga enggak ada orang yang masuk. Akhirnya diintip, ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Ternyata dicuri apa? Tikus. Tikus ini tidak sendiri nyurinya, ya berdua, ya yang satu memeluk apa namanya, ya telur, yang satu gigit ekornya ditarik ke atas, ya jadi memang tidak ada bekasnya, fasik hewan ini, ya. Baik, kembali pada pembahasan, ya. Islam telah mengajarkan segala sesuatu, Alkitab wa Sunnah telah menjelaskan segala sesuatu, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan apa yang diajarkan oleh Islam adalah perkara-perkara yang memberikan manfaat faedah dunia dan akhirat, bukan hanya ketika kita melakukan saja, tapi terus berlangsung ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Seorang suami istri ketika berkumpul jima, disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa, membaca basmalah, bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, dengan menyebut nama Allah, ya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah keturunan atau rizki yang Kau berikan kepada kami berdua ini juga dari apa? Syaitan. Kalau Allah takdirkan keduanya mendapatkan rizki berupa putra, Allah jaga dari gangguan apa? Syaitan. Bukan hanya ketika itu saja Allah memberikan perlindungan terus, ya, memberikan pengaruh kepada anak ini. Oleh karena itu ketika kita mengerti, ini sebagian contoh saja ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah, tentang kesempurnaan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah mengerti seperti itu, akan terjawab kenapa para ulama kita, kenapa para sahabat Nabi, kenapa para tabi'in, kenapa para atba'u tabi'in dan ulama ahli sunnati wal jamaah mereka berpegang teguh dengan Al-Kitab wa sunnah. Kenapa ini menjadi pokok usul dari pokok-pokok mereka? Karena disitulah seorang akan mendapatkan hidayah dan petunjuk. Maka camkanlah ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Taib berkata Asy-Syaikh Rabi ketika membahas ucapan Imam Ahmad, usulus sunnati indana, termasuk pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum berpegang teguh dengannya, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi berjalan di atasnya, yaitu Al-Qur'an dan apa tadi? As-sunnah. Pokok ini menyelisihi ahlul bidah, khilafan li ahlil bidah. Ya, pokok ini akan membedakan ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlul bidah. Kenapa akan menjadi beda dengan ahlul bidah? Fa innama yattabi'una ahwa'ahum. Karena mereka ahlul bidah, yang mereka ikuti bukan Al-Kitab wa sunnah, yang mereka ikuti adalah ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Wa ya'tamiduna uqulahum al-fasidah, dan mereka bersandar kepada akal-akal mereka yang rusak. Aw yaz'umuna annahum ya'tamiduna 'ala lughatil arabi, atau mereka menyangka saya bersandar kepada pemahaman bahasa Arab semata. Aw ghairiha minal qiyasatil fasidah, atau yang lain dari kias-kias yang fasid, yang rusak. Iya. Ahlul bid'ah, mereka tidak berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah, namun mereka menyandarkan kepada hawa nafsu mereka, kepada akal-akal mereka, ra'yu mereka, kepada ucapan-ucapan filsafat-filsafat Yunani dan seterusnya. Iya. Bukan kepada Al-Kitab dan apa? As-Sunnah. Akan menjadi beda. Iya. Wabillahi taufik. Ammal Imamu Ahmad. Adapun Imam Ahmad, waman salafahu, dan orang-orang yang mendahuluinya, minas sahabati, dari kalangan sahabat, wa tabi'in, dan para tabi'in, wa a'immatil islam, dan imam-imam ahlul islam, fa innad din, sesungguhnya agama, alladhi yatamassakuna bihi, yang mereka berpegang teguh dengannya, huwa adalah kitabullah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kitab Allah Al-Quran dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, taib ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka menjadi tugas saya dan anda seluruhnya, wallahi demi Allah, kita punya sebuah tugas yang sangat besar, terlebih di zaman ini, untuk mendekatkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat, apapun yang kita mampu. Dekatkanlah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dekatkanlah Al-Quran dan sunnah kepada apa? Umat ini, semampu kita. Ya. Tidak harus menunggu anda untuk menghafal sahih Bukhari, tidak menunggu anda untuk menghafal sahih Muslim, tidak menunggu anda untuk menghafal Al-Quranul Karim, tidak menunggu anda untuk selesai membaca kitab Bulughil Maram, tidak menunggu anda untuk selesai membaca kitab Riyadhus Salihin. Apa yang kita mampu. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu apa? Ayat, walaupun satu hadis. Wallahi akan merubah biiznillahi azza wa jal kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan bangsa ini, ketika kita mendekatkan sunnah kepada mereka, kepada kaum muslimin. Ya, kita tidak bisa berdakwah, tidak ada hadis yang kita hafal, coba kita ambil tangan mereka, ayo datang taklim yang di situ diajarkan Al-Kitab wa sunnah. Ya, toyib. Atau kita tunjukkan ini ada channel radio yang bagus, Radio Al-Mansurah misalnya. Ya. dengar ini. Ya. Thayyib. Atau kita punya kitab hadis, kita pinjamkan. Ya, saya punya buku bagus, sederhana, tipis. Ya. Atau mungkin antum juga pilih juga. Ya, hal-hal yang mungkin bisa difahami oleh kaum muslimin, saya pinjami. Syukur-syukur Anda memiliki uang yang banyak untuk Anda wakafkan kitab-kitab yang berharga, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Beli kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ditaruh di masjid, wakaf. Ya. Takrib, mendekatkan sunnah ini kepada kaum muslimin. Ya. Karena demi Allah, satu sunnah saja ketika kita tegakkan, kita hidupkan, kebaikan luar biasa. Ya. Contoh tadi, mengucapkan basmalah bagi seorang suami dan istri ketika melakukan hubungan. Banyak di antara kaum muslimin yang lupa dan tidak mengerti tentang ini. Jangankan lupa, tahu saja tidak. Ya. Seandainya ini diajarkan, terutama bagi mereka yang baru saja menikah, kira-kira kebaikan apa yang akan mereka dapatkan ketika anak-anak mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan tugas ini adalah tugas yang sangat berat. Ya. Banyak di antara kaum muslimin yang mungkin terjatuh dengan tidak sengaja mencela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena belum mengerti itu adalah apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin karena jahil. Jangan tergesa-gesa untuk kita mengatakan orang ini ya benci pada Rasul, enggak. Jangan tergesa-gesa. Mungkin sebabnya adalah kita juga yang salah, yang tidak memperkenalkan apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang enggak ngerti kalau Nabi kita berjenggot. Bahkan lebat jenggot beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam takbir Allahu Akbar, sebelum membaca Al-Fatihah Rasul diam. Ya, tidak ada suara yang terdengar. Namun selesai sholat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau baca tadi sebelum engkau membaca surat Al-Fatihah?" Kata Rasul mengatakan, "Dari mana kamu tahu saya membaca sesuatu sebelum Al-Fatihah?" Kata para sahabat, "Bitira bilihyatika," dengan goncangan jenggotmu yang tampak dari belakang. Berarti menunjukkan jenggot beliau apa? Lebat. Dan ketika bergoncang mesti sedang membaca apa? Sesuatu. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau baca?" Ya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, ketika akan menerima Taurat dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan Nabi Harun untuk bersama dengan kaumnya, ya, ternyata kaumnya ada yang sesat, ada yang mengikuti Samiri, ya. Tapi sampai terjadi apa yang terjadi, begitu datang Nabi Musa melihat kaumnya bercerai-berai seperti itu, ada yang terjatuh kepada kesyirikan, marah Nabi Musa alaihi salatu wasalam, menarik jenggotnya siapa? Nabi Harun alaihi salatu wasalam. Lihyah adalah sunnatul anbiya war rusul. Ya, sunnah para nabi dan rasul. Ya, nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjenggot. Ya. Dan ini sunnah yang mudah untuk dilakukan. Ya. Setiap laki-laki insyaallah akan keluar apa? Jenggot. Ya. Kalau yang tidak ya berniat kalau keluar saya akan menjaganya, insyaallah akan mendapatkan pahala. Kan demikian ya kan. Thayyib. Wabillahi taufik. Dan kalau yang bisa lebat alhamdulillah. Nah, ya. Keluar, dijaga, ya. Namun ketika seorang muslim tidak mengerti, ya, itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terucap ucapan-ucapan yang mungkin mencela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jam berapa saya? Saya sampai jam berapa? 3 lebih. Habis waktu. 3 berapa? 17. Oh ya. Ya. Namun ketika kaum muslimin tidak mengerti itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mudah-mudahan sebabnya adalah karena jahil, ya, karena kalau orang ngerti kemudian mencela sunnah bahaya, ya. Tapi kalau karena jahil ya diajari, ya. sampai keluar kalimat-kalimat yang mungkin jelek, ya, mencela tentang sunnah Rasul SAW ini, ya. Wabillahi taufik. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, marilah kita berupaya, ya, menjadi orang-orang yang menjadi kunci kebaikan, membuka kebaikan, ya. Dan itu baik bagi kita, akan terus mengalir pada diri kita pahala dengan menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pahala yang luar biasa. Ya. Allah akan menjadikan wajah-wajah kita putih berseri insyaallah taala. Rasul mendoakan nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, atau mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan putih, berseri, bersinar wajah orang-orang yang mendengar ucapan-ucapanku, kemudian memahaminya, dan dia berusaha untuk apa namanya? Nah, menghafalkannya, tentunya juga mengajarkannya, didoakan kebaikan oleh apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengajarkan satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan terus mengalir pahalanya bagi kita terus selama apa yang kita ajarkan ini diamalkan. Jangan meremehkan kita mengajarkan tentang salah satu sunnah wudu, ya. Apalagi semua sifat wudu kita ajarkan kepada manusia. Jangan merasa remeh kita mengajarkan wudu kepada satu anak. Kita ajarkan sifat wudu kepada anak itu. Setelah orang ini, anak ini ngerti tentang tata cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baik, sehari berapa kali dia pakai? 5 kali. Iya. Lalu seumur hidup dia pakai juga tata cara wudu ini. Berapa kali dia berwudu dalam hidupnya? Pahala mengalir kepada kita dalam keadaan kita tidak menyadari. Lalu bagaimana jika Allah memberikan taufik kepada anak ini untuk menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama, yang dengan itu dia mengajarkan ilmu tentang tata cara wudu ini kepada 1000 muridnya. Iya. Wabillahi taufik. 1000 murid ini memakai wudhu sehari berapa kali? 5 kali. Yeah. Belum lagi sholat sunnah. Yeah. Belum lagi ketika mereka memiliki murid-murid yang lain. Padahal tadinya kita hanya mengajarkan berapa? 1 orang berwudhu. 1 orang kita ajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengalir pahala. Seperti apa yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an, Nurul Karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yeah. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mauta, orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan mencatat segala yang dulu mereka amalkan, wa atharahum, dan juga amalan-amalan yang diakibatkan karena mereka. Seperti ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'u bih, dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah kematian kita. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah tercatat, terkumpul dalam imamin mubin, lauhil mahfud. Ya. Maka jadilah ahlus sunnah wal jamaah yang sejati, bukan hanya sekedar pengakuan. Ya, ini orang-orang yang mengagungkan Al-Quran was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Di antara bentuk pengagungan kepada Al-Quran dan Sunnah adalah serius dalam belajar Al-Kitab wa Sunnah, dan juga serius dalam menjelaskan, menyebarkan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda memiliki harta, membeli sebuah risalah, membeli sebuah kitab hadis, ya, kitab Riyadhus Shalihin, ya, terjemahan, ditaruh di masjid. Di antara jamaah masjid mesti akan ada yang membuka. Dibuka halaman 1, 2, 3. Terus didapatkan, oh ternyata ada puasa Senin Kemis, ternyata ada dalilnya, ternyata Rasul melakukan. Kemudian dengan sebab itu dia melakukan puasa apa? Senin Kemis. Yeah. Dalam keadaan kita tidak terasa. Thayyib. Dibuka lagi dalam Riyadhus Shalihin. Dibuka adab-adab tidur. Ada dijelaskan di situ. Oh ini adab tidur. Oh ternyata. Nah, diamalkan. 1. Ya. Kemudian dibuka lagi adab-adab berpakaian yang di situ juga dijelaskan tentang bagaimana pakaian seorang muslim. Ya. Ternyata memakai baju di atas mata kaki memang ajaran apa? Rasul. Oh, kalau begitu saya selama ini salah. Saya selama ini mencela mereka. Selama ini saya mengatakan mana Pak kebanjiran Pak. Nah, ya. Kemana Pak? Nah, zaman-zaman segini ya, kalimat-kalimat yang mungkin apa? Yang menyakitkan. Ternyata selama ini saya salah. Nah, astaghfirullahaladzim. Keluar kalimat taubat darinya. Dengan sebab apa? Kita. Ya. Kemudian dia mungkin, oh, kalau begitu saya tak cobalah mengamalkan. Ya. Ya paling tidak menjaga lisan dia dari mencela, ya, mencela orang-orang yang apa namanya, ya, yang melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Demikian yang seharusnya ahlu sunnah wal jamaah berpegang teguh dengannya. Ya. Berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul sallallahu taib. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan di antara pokok-pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain adalah wal iqtida'u bihim. Taib. Di samping kita berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, juga kita mentoladani mereka. Siapa? Para sahabat. Ya. Taib. Kenapa kita diperintahkan untuk menteladani para sahabat? Karena mereka adalah qudwah. Mereka adalah uswah. Mereka adalah teladan kita. Ya. Kenapa kita harus mengikuti mereka? Menteladani mereka? Karena mereka adalah sebaik-baik generasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka secara umum dijanjikan oleh Allah surga, dan secara khusus banyak sahabat-sahabat yang ditayin termasuk ahlul jannah. Ya. Sampai sebagian ulama mengumpulkan ada sekitar 40 lebih sahabat yang mendapatkan kepastian masuk surga dengan ta'yin. Ya. Seperti al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Talib, Abu Ubaidah, Amir Mujarrah, Sa'd bin Abi Waqqas, ya, Sa'id bin Zaid, kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Talhah bin Ubaidillah. Ini 10 orang yang dijamin masuk apa? Surga. Ya. Kemudian juga istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah istri Rasul di dunia dan istri Rasul di mana? Di surga. Kemudian juga Al-Hasan wal Husain wa Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian Ukasyah ibn Mihsan dan banyak para sahabat yang secara ta'yin ya dinyatakan sebagai ahlul jannah. Bilal ibn Rabah ya, radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasul bermimpi mendengar suara terompah Bilal berada di apa? Surga. Dan mimpi Rasul adalah apa? Wahyu. Yeah. Rasul bertanya, ya Bilal, nam, saya bermimpi mendengar suara terompahmu di depan saya. Iya. Taib. Wabillahi taufiq. Jadi kenapa kita harus mengikuti mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum? Karena mereka adalah orang yang paling baik, generasi terbaik, generasi termulia yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada mereka keridhaan. Rasul bersabda tentang mereka, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian orang-orang sesudahnya, kemudian orang-orang apa? Sesudahnya. Baik, kita sebutkan secara ringkas ya, dan mungkin kita ulangi lagi pembahasan ini ya. Mereka diperintahkan untuk kita ikuti karena mereka adalah orang yang terbaik, yang pertama. Kemudian yang kedua, karena mereka adalah orang yang paling mengerti tentang agama ini ya, yang paling mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah dalam mereka. Karena mereka langsung mendapatkan ilmu dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat Al-Qur'an turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendengarkan langsung pendengaran Rasul tentang ayat-ayat tadi dan mereka juga langsung melihat bagaimana Rasul menerapkan ayat-ayat tadi dalam kehidupan beliau sehingga mereka orang yang paling apa? Mengerti dan mereka mengetahui asbabun nuzul, sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, mengerti betul. Demikian juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mereka tidak paham, mereka langsung bertanya kepada sumber yang jelas apa? Benar. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa kita harus mencontoh dan menteladani mereka, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengancam kesesatan bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul," barang siapa yang menentang Rasul setelah tampak dan jelas hidayah baginya, "wa yattabi' dan dia mengikuti jalan selain jalannya al-mu'minin, selain jalannya para sahabat, sungguh kami akan palingkan dia kepada kemana dia berpaling dari kesesatan dan akan kami masukkan mereka ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat apa? Kembali." Dan kenapa kita harus mengikuti jalannya para sahabat? Karena Rasul memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Rasul memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Perintah Rasul SAW, wasiat Rasul. Kalau wasiat Rasul tidak kita dengar, siapa lagi yang akan kita dengar wasiatnya? Ya. Kemudian kenapa kita harus mengikuti mereka, ma'asyiral muslimin? Karena itulah yang akan membedakan jalan kesesatan dan jalan hidayah. Sekarang saat ini orang-orang yang mungkin sesat pun mengatakan kami berpegang kepada Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Ya, orang-orang khawarij, orang-orang yang melakukan tindak-tindak apa namanya? Terorisme, pengeboman, bunuh diri dan seterusnya, ya. Orang-orang ISIS itu yang melakukan apa namanya sekian banyak kejelekan-kejelekan, jangan disangka mereka tidak mengatakan ikut kepada Al-Quran dan apa? Sunnah. Mereka mengatakan kami ikut dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan adalah poin ini. Betul atau tidak mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat atau dengan pemahaman kepala mereka? Ya. Taib. Oleh karena itu Rasul mengatakan, ya, hadhil ummah sataftariqu ila salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Sesungguhnya umat ini akan tercerai-berai menjadi 73 firqah, 73 golongan, semuanya finnar illa wahidah, kecuali satu. Ketika itu para sahabat bertanya, man hiya, siapa dia, siapa kelompok itu, siapa orang tersebut, apa kriterianya yang selamat itu, wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang berada di atas jalanku dan jalan apa? Sahabat-sahabatku. Itulah yang akan membedakan dan akan menjadikan kita biidnillahi azza wa jalla selamat, yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian al-iqtida'u bihim, mencontoh dan menteladani siapa? Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua perkara yang diawali oleh Al-Imamu Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah di dalam kitab ini, Risalah Usuli Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dan seluruh kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang berusaha dan dimudahkan untuk mendekatkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.